ison nyang riko kliwia tulos ikhlas noreng dodo dong wes mekar welas ison iki riko kiawe tatune ati hapengen enget paran biane riko Yeah.